kaya yang tahu batas, karena banyak si kaya tak mengenal lagi batas. Banyak si kaya yang rasa kurang kaya dan terus mencari apa yang diinginkannya. Ironisnya, ia tak sekedar mencari apa yang tercecer, tapi dia juga dengan rela mengambil apa yang jadi milik orang. Baginya merampok sah-sah saja, yang penting kekayaan menumpuk dan dadanya semakin lapang, besar sombongnya luar biasa. Si kaya yang tak tahu batas menjadi si kaya yang membuat dirinya sangat hina. Ia tak tahu batas karena ia tak lagi mengerti manusia berbatas. Manusia berbatas, itulah manusia yang ada pada hakikat kemanusiaannya. Manusia yang tahu batas, ia mempunyai kebahagiaan yang bisa menjadi warisannya. Si kaya yang tahu batas pasti akan bahagia di dalam hidupnya, karena si kaya yang tahu batas tahu bersyukur atas miliknya. Ia menikmati dan berjalan dalam kesehariannya. Ia puas dengan apa yang dia punya, dan dia berbagi dengan mereka yang membutuhkannya. Si kaya yang tahu batas membuat dia rendah hati dan murah hati. Si kaya yang tahu batas membuat dia bukan saja rendah hati dan murah hati, tetapi juga membuat dia selalu tahu menempatkan diri di berbagai situasi. Ia memenangkan kompetisi demi kompetisi. Ia mengalahkan godaan demi godaan. Ya, si kaya yang tahu batas, ia seperti orang yang diberi kesempatan bukan hanya memiliki, tetapi juga kemampuan untuk menikmati. Anda layak mendapat bintang karena Anda kaya tapi tahu batasnya. Anda layak dapat penghargaan karena hidup Anda penuh dengan harapan dan selalu membagi pengharapan kepada orang yang membutuhkan. Semoga Anda tak tergoda untuk menjadi si kaya yang tak tahu batas, terjebak dalam nafsunya, tak pernah lepas, tak pernah puas di hidupnya, membunuh seluruh nilai baik dalam dirinya. Satu yang dia tahu, apa yang dia perlu. Orang seperti ini tak lagi mampu menghargai orang yang dicintainya, karena semua ukuran hanyalah uang belaka. Celaka menanti Anda. Semoga Anda tahu apa artinya hidup berintegritas. Kaya yang tahu batas. Tanpa integritas, Anda akan jadi kaya yang tak mengenal batas. Semoga ada batas yang membuat Anda sadar batas sebelum seluruhnya menjadi terlambat. Bersama saya, Bigman Sirait.